sukanya buku-buku novel gitu. Kalau kecil pas masih kecil tuh kayak Enid Blyton, terus ada Laura Ingalls, kayak gitu-gitu deh. Terus sama yang apa sih, seri yang belakangnya ada pesan moral, ini gitu. Nah, itu aku sering banget tuh baca buku kayak gitu. Dari segi novelnya. Terus kalau misalnya ayah aku gitu, misalnya aku nanya sesuatu ke ayah, ini tuh apa sih gitu. Terus pasti ayah kayak, itu tuh cari aja di buku itu ada gitu. Terus jadi kayak maksa aku harus nyari sendiri gitu. Jadi mungkin dari karena itu kali jadi aku ya senang baca buku gitu. Terus apa ya, enak aja gitu. Soalnya kalau misalnya nonton film kan mata kita tuh udah dikasih gitu. Nih yang terjadi, nih yang kelihatan gitu. Kalau misalnya baca buku kan kayak gini, terus kita ngebayangin sendiri gitu. Mungkin lebih liar dari yang ada di tulisannya gitu. Jadi menurut aku lebih seru aja kayak gitu, secara apa, secara imajinasinya jadi kayak lebih bisa lebih wild gitu. Sekarang kucing aku yang mungkin teman-teman yang follow Instagram aku, follow Twitter aku tuh udah pada tahu, namanya Simas. Dia umurnya berapa ya? Umurnya 4 tahun gitu. Aku pertama beli dia tuh karena kasihan. Dulu sebenarnya dia enggak segendut dan enggak selucu sekarang. Jadi aku ke apa sih, pokoknya ke Barito. Terus habis gitu di situ kayak ngeliat-liat kucing, aduh kok kucing mahal-mahal banget ya gitu. Terus ada nih satu kucing ini kayak kurus, terus enggak terlalu, pokoknya enggak oke lah, enggak prima lah dia. Terus aku lihat, tapi kok dia kayak playful gitu, yang kayak berdiri-berdiri gitu segala macam. Terus ya udah dadah gitu. Terus harganya enggak semahal kucing-kucing yang lain gitu. Jadi aku kayak udah mulai tertarik gitu sama dia. Tapi terus ya udah nanti mikirin dulu. Terus pas aku pergi dia tuh kayak gini di jendela, kayak berdiri di jendelanya, terus kayak matanya yang iya, matanya kayak push in boots gitu. Terus kayak aku langsung kepikiran, terus aduh ini kucing kasihan banget, dia tinggal di pinggir jalan ya, lebay-lebay gitu kan. Kayak aku langsung aduh sedih gitu. Terus akhirnya besoknya aku situ lagi, untung dia masih ada, beli deh. Terus sejak itu dia langsung jadi best friend je. Kasihan gitu kayak gak punya teman-teman sama kucing. Saat ku ingin kau tuh cepat pulang. cepat kembali, jangan pergi lagi. Dan lihatlah sayang, hujan turun membasahi seolah ku berair mata. Aku pun sadari kau takkan kembali.